Masih kita pada pembahasan adawat yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Sudah kita ambil beberapa di antaranya in, kemudian ma, man, mahma. Juga izma ya. Mata juga sudah. Ayana belum ya? Ya, ayana ya, sekarang ya. Wa ayana kaqawlihi fa ayana ma ta'dil bihi rih tanzil. Wa ayana nahu ayana ma takunu yudrikumul maut. Wa anna kaqawlihi fa asbahat. أن تأتيها تستجر بها تجري حطبا جزلا ونارا تأججا وحيثما كقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. Yang berikutnya adalah أيانا dengan fathah hamzah. Ya, adapun lughahnya Sulaim Bani Sulaim, mereka mengkasrah hamzanya iyana. Dan datang dalam qira'ah yang syad dengan mengkasrah hamzanya iyana. Dan iyana adalah isim yang diletakkan untuk menunjukkan kepada waktu, kepada zaman. Kemudian disertakan bersamanya makna syarat. Dan dia maknanya persis seperti mata. Hanya saja antara ayana dan mata ada beberapa sisi perbedaan. Sisi pertama antara ayana dengan mata, perbedaannya adalah bahwasanya mata itu lebih banyak digunakan daripada ayana. Ya. Mata lebih banyak dalam penggunaan daripada ayana. Kemudian yang kedua, kalau ayana seringkali didatangkan pada maudhi' tafkhim, didatangkan dengan tujuan meninggikan sesuatu, memperbesar sesuatu. Contohnya yas'aluna 'anis saati ayyana mursaha. Ayana di sini maknanya mata. Dan di sini ayana didatangkan untuk tafkhim. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha. Kapankah datangnya hari kiamat itu? Ya. Dan di sini ayyana bukan isim syarat ya. Jadi isim-isim yang telah disebutkan di atas, kadang dia datang sebagai isim syarat, kadang bukan isim syarat gitu. Kadang sebagai mubtada, kadang sebagai maf'ul, kadang sebagai isim syarat juga. Enggak mesti kalau antum mendapati ayyana kemudian isim syarat, enggak mesti. Seperti dalam ayat ini ayyana mursaha. Kemudian contoh yang lain, ayyana yang didatangkan untuk tafkhim, memperbesar sesuatu, yakni yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya, kapankah datangnya hari kiamat? Jadi ayyana lebih umum didatangkan pada perkara-perkara yang agak besar. Berbeda dengan mata. Kalau mata dalam penggunaan lebih umum, kadang didatangkan untuk sesuatu yang besar, kadang untuk sesuatu yang biasa. Kemudian sisi perbedaan berikutnya, yang ketiga antara mata dengan ayana, yaitu bahwasanya ayana dihususkan untuk perkara yang akan datang. Sedangkan mata bisa digunakan untuk perkara yang madhi, yang telah lampau ataupun yang akan datang. Dicontohkan di sini, fa ayyana ma ta'dil bihi rih tanzil, maka kapan saja angin itu stabil, bertiup dengan stabil, tenang, tanzil, maka biri-biri tadi, biri-biri tersebut singgah, berhenti, merumput di situ. Ada kelengkapannya sebelumnya. Ini kelanjutan dari bashir sebelumnya. Idzin na'jatu al-gharra'u kanat bi qafrah fa ayyanama ta'dil bihi ar-rih tanzil. Idzin na'jatu al-gharra' kanat bi qafrah fa ayyanama ta'dil bihi ar-rih tanzil. Ketika biri-biri yang berwarna putih itu berada di Qafrah, padang Sahara, tanah yang lapang, maka kapan saja angin bertiup sepoi-sepoi ataupun stabil, maka dia biri-biri tersebut singgah, berhenti merumput di situ. I'rabnya, fa'atifah, fa'ayyana, fa'atifah. Ayyana ismu syarat jazim, tajzimu fi'laini. Dan dia ayyana fi mahali nasbin. Kenapa? Zarf dia. Ala zarfiyah, az-zananiyah, zarf. Seperti mata. Mabni al-fat fi mahali nasbin ala zarfiyah, az-zananiyah. Amilnya adalah fi'il yang setelahnya, ta'dil. Kemudian ma zaidah, maknya tambahan saja untuk taukid. Ta'dil fi'il syarat. Fi'il syarat majzum. Bi ayyana wa alamatu jazmi as-sukun. Kemudian bihi jar majrur muta'alliq terkait dengan ta'dil. Ar-rihu fa'il, fa'il bagi ta'dil. Kapan saja angin itu ta'dil. Apa i'tidal, bertiup dengan tenang ataupun dalam kondisi tenang, maka biri-biri tadi singgah merumput. Kemudian tanzil, jawab syaratnya majzum. Bismi syarat biayana alamatu jazmi as-sukun fi akhirih. Tapi di sini di kasrah tanzili. Ya, kenapa li darurati syi'r? Karena darurat syi'r. Fa'ilnya tanzil mustatir. Fihi jawazan taqdiru hiya. Kembali kepada na'jah, biri-biri. Di sini jelas ya, fa'ayyana ma ta'dil firrihu tanzil. Ayyana di sini menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus, ta'dil dan tanzil. Kemudian aina. Aina adalah isim yang diletakkan untuk menunjukkan tempat, menunjukkan tempat di mana. Kemudian disertakan bersamanya makna syarat. Contohnya aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, maka kematian pasti akan menggapaimu, mendatangimu. I'rabnya aina ismu syarat jazim tajzimu fi'lain, jazim tajzimu fi'lain, al-awwal fi'lu syarat wa thani jawabuh. Dan dia aina fi mahali nasbin, ya man mabni 'ala al-fath fi mahali nasbin 'ala dhurfiyah al-makaniyah sebagai dhurf makan. Mana amilnya yang menjadikan dia pada mahali nasab? Amilnya adalah fi'il setelahnya takunu. Kemudian maknya zaidah juga. Dan masuknya mak, kata sebagian anak ahli nahu yaitu Abu al-Baqa, masuknya mak pada aina itu memperkuat aina sebagai isim syarat yang menjazmkan. Dan boleh pula dibuang ainanya, dan ketika dibuang tetap dia beramal. Kemudian takunu aina ma takunu, takunu fi'il syarat majzumun bi aina wa alamatu jazmihi hadzun nun li'annahu min al-af'alil khamsah atau min al-amthilal khamsah. Dan takunu mutasarrif min kana atama, itu bertasarruf, bertasarruf atau diambil dari kana atama, bukan kana an-naqisah. Kana atama adalah kana yang dia tercukupi dengan yang marfu'nya saja sebagai fa'ilnya. wawunya takunu wawu dhamir mutasil fi mahall rafin fa'il yudrik jawab syarat madzum wa alamat jazmi asukun fi akhirih wal kaf dhamir mutasil fi mahall nasbin maf'ulun bih al maut fa'ilnya yudrik. Kemudian anna seperti ucapan penyair fa asbahat anna ta'tiha tastajir biha tajid hatwaban jazlan wa naran ta'ajjaja. Tastajir itu maknanya adalah meminta perlindungan. Kemudian hatoban jazla adalah kayu bakar yang kuat keras. Kemudian an-nar wa nara. Nara ini maksud dengan nar di sini adalah jamuan. Disebutkan di sini maknanya berarti tadi fa asbahtu anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjaja. Jadilah anna ta'tiha kapan saja dia mendatanginya tastajir biha, maka dia meminta perlindungan dengannya dan dia akan mendapati hatoban jazla, kayu bakar yang keras, wanaro dan jamuan. Wanaron ta'ajaja, api yang menyala, maksudnya mendapati jamuan dari penduduknya. Fasirtu ay makan makana ta'tiha mustajiran biha mimma takhafu tajid hatoban qawiyan wanaron ta'ajaja. Di sini syahidnya mana? Anna ta'tiha, ya. Anna ta'tiha tastajir biha. Kapan saja dia mendatangi satu kabilah tastajir biha, maka dia meminta perlindungan kepada kabilah tersebut. Di sini fiil pertama yang dijazmkan oleh anna adalah ta'tiha. Adapun tastajir itu badal istimal dari ta'tiha. Dia badal bagi yang madzum mithluha atau mithluh. Kemudian tajid ini jawab syaratnya. Anna ta'tiha tajid. Tajid itu jawab syarat madzum. Bi anna wa alamatu jazmihi as-sukun. Hataban maf'ulun bih. Ya. Jazlan sifat bagi hatab. Naran api. Ta'jaja yang menyala. Itu naran ma'tuf. Ala hatab ma'tuf ala al-mansub. Mansub itluh. Kemudian wa haythuma isim yang diletakkan untuk menunjukkan tempat. Kemudian disertakan bersamanya mana syarat khususnya ketika digandengkan bersamanya ma. Jadi haythu adalah isim yang diletakkan untuk menunjukkan tempat dan disertakan bersamanya mana syarat khususnya apabila disertakan bersamanya ma. Sebagian membolehkan untuk digunakan haitsu dengan makna zaman. Tapi hukum asalnya haitsu menunjukkan tempat, tapi terkadang juga digunakan waktu. Kalau haitsu menunjukkan tempat berarti di mana saja. Kalau waktu kapan saja berarti. Kaqauli contohnya ucapan penyair haitsu ma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Kapan saja atau di mana saja kamu istiqamah lurus, yuqaddir lakallahu najaha, pasti Allah akan menakdirkan untukmu keberhasilan, kesuksesan. Fi khabiril azmani, di waktu-waktu yang mendatang. Khabir itu mengandung dua makna. Bisa, makna yang berlawanan. Di antara lafaz yang memiliki dua makna yang berlawanan. Bisa ghadir itu yang akan datang, bisa yang telah lewat. Tapi yang dimaksud di sini yang akan datang, sisa-sisa waktu. Haitsu mataqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghadir al-azmani. Di mana saja engkau istiqamah, pasti Allah akan takdirkan untukmu keberuntungan, keberhasilan pada sisa-sisa waktumu. Jelas di sini ya. Ya, perlu dibaca mungkin Arabnya. Haitsu ma ismu syarat jazim tajim fi'lain al-awwal fi'l syarat tsani jawabuh. Dan dia haitsu ma fi mahalli nasbin. Ini mabni ala dhamm tapi pada mahalli nasab sebagai dzaraf zaman ala dzarfiyah az-zamaniyah. Amilnya mana? Tastaqim. Kemudian tastaqim fi'l syarat fa'il mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Yuqaddir jawab syarat laka jar majrur muta'alliq fi yuqaddir. Laka itu berkaitannya dengan yuqaddir. Allah lafdul jalal Allah yuqaddir lakallahu lafdul jalal Allah fa'il najahan maf'ulun bih fi ghabiri jar majrur al-azman mudhaf ilayh. وهذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء إلا إن وإذما فإنهما حرفان ويسمى الأول شرطا ويسمى الثاني جوابا. Alat-alat ini, adawat ini, perangkat-perangkat ini yang berjumlah 11, seluruhnya adalah isim kecuali dua, yaitu kecuali in izma, karena sesungguhnya keduanya harfan, adalah huruf. Wa yusamma al-awwalu syartan, ya, fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syart. Wa yusamma tsani jawaban, dan yang kedua, fi'il yang kedua disebut dengan jawab syart. Dan di sana ada yang diperselisihkan apakah dia isim atau fi'il, tapi yang rajih isim seperti mahma. Sebagian mengatakan huruf, sebagian mengatakan isim, dan yang lebih rajih mahma adalah apa? Isim. Karena dhamir itu kembali kepada mahma. Dalam contoh ayat, mahma ta'tina bihi. Dan yang namanya tempat kembali dhamir itu mesti isim. Juga izma itu ada khilaf. Kalau in sepakat ya. Para ahli nahu bahwa saya dia adalah huruf. Kalau izma ada khilaf. Tapi yang rajih dia adalah huruf. Ya, untuk sementara kita cukup di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillah. Subhanallah. Bihamdik. Shukrulillah. Lantas. Assalamualaikum.